السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سحرمتي. Kita masih berbicara tentang ciri-ciri seorang yang mendapatkan ilmu yang nafi' dan ciri-ciri seorang yang tidak bermanfaat ilmunya. Sudah dibahas tentang orang yang memiliki ilmu nafi', bahwa mereka orang-orang yang ilmunya nafi', biasanya yadullu sahibuhu alal harab minad dunya. Biasanya mereka pemilik ilmu yang nafi', dia lebih mementingkan akhiratnya, dan justru dia menghindar dari berbagai macam fitnah-fitnah duniawiyah. Wa a'zamuha ar-riyasah, kata Ibn Rajab rahimahullah, dan yang paling besarnya dari fitnah dunia adalah kepemimpinan. Artinya orang tadi tidak ambisi, tidak ambisi dengan kepemimpinan. Wa syuhrah wal madh, tidak ambisi dengan kepemimpinan, dengan kemasyhuran, ketenaran, tidak ambisi untuk dipuji. Demikian keadaan orang yang memiliki ilmu nafi'. Maka sekarang kita baca mereka-mereka yang ilmunya tidak bermanfaat. Qala Ibn Rajab rahimahullah, wa amma man ilmuhu ghairu nafi' falaysa lahu syughlun siwa takabbur bi'ilmihi 'anil nas. Adapun orang yang ilmunya tidak bermanfaat, maka tidak memiliki kesibukan kecuali takabbur 'alan nas, sombong terhadap manusia, membesarkan dirinya di hadapan manusia. Idharu fadli ilmihi alaihim, menampakkan keutamaan dan kelebihan ilmunya di atas manusia. Wa nisbatuhum ilal jahli, dan menisbatkan orang lain kepada kebodohan. Mereka itu enggak ngerti apa-apa. Waktu si fulan, mereka hadis arba'in enggak hafal. Semuanya dinisbatkan ilal jahl, sedangkan dirinya diangkat oleh dirinya sendiri. Wa tanaqqusuhum liyartafi'a bidzalika 'alaihim, merendahkan mereka dan mengurangi kedudukan mereka agar dirinya terangkat. Wa hadza min aqbahil khusali wa arda'iha, dan ini merupakan sejelek-jelek sifat, seburuk-buruk sifat dari seseorang yang memiliki ilmu adalah kesombongan. Wa rubbama nasaba man kana qablahu minal ulama'i ilal jahli wal ghaflah wassahu, bahkan bisa jadi dia menisbatkan orang-orang terdahulu pula dari para ulama, dianggap mereka bodoh atau ghaflah, lalai, atau sahu, lupa. Dulu itu ada yang belum dibahas oleh para salafus saleh. Mereka ada yang terlewat, yang aku diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, khonif bin na'azakumullah, ini ciri kalau ilmunya tidak bermanfaat, sehingga dia meremehkan orang-orang lain, bahkan meremehkan para ulama, bahkan meremehkan para ulama yang terdahulu. Fayujib lahu hubba nafsihi, maka akhirnya dia mengharuskan hubba nafsihi, cinta kepada dirinya sendiri. Wa hubbu dhuhuriha, dan cinta untuk bisa tampil menonjol di hadapan manusia. Bertolak belakang dengan mereka-mereka yang memiliki ilmu nafi'. Yang dikatakan oleh Ibnu Rajab bahwa orang-orang yang memiliki ilmu nafi' justru jauh dari ambisi untuk tampil, untuk memimpin, untuk dipuji, justru jauh. Kalau ilmunya ilmu nafi', tetapi mereka-mereka yang ilmunya ghairu nafi', malah sebaliknya. Tidak ada kesibukan kecuali bagaimana mengangkat dirinya. Bagaimana menggambarkan bahwa dirinya adalah di atas orang lain. Wa ihsani dhannihi biha, dan selalu berbaik sangka pada dirinya sendiri. Saya itu begini, saya itu begitu. Bukan menuduh dirinya, tetapi justru dia berbaik sangka pada dirinya, alias ujub binafsihi, bangga diri. Wa isaatu dhannihi biman salaf, dan berburuk sangka kepada orang-orang yang telah lewat dari para ulama, dari kalangan salaf. Qul inna a'azakum Allah wa ahlul ilmi nafi' ala diddi hadha. Kata Ibn Rajab, adapun mereka-mereka yang memiliki ilmu yang nafi' ala diddi hadha, bertentangan dengan ini. Yusi'una dhann bi anfusihim, orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat selalu berburuk sangka pada dirinya sendiri. Kepada orang lain husnudhann, tetapi kepada dirinya sendiri dia dalam keadaan menuduh, saya ini salah, saya ini kurang, saya ini selalu begitu. Sehingga mereka sampai-sampai ketika di Arafah, ketika mereka semua berdoa, sungguh kalau saja bukan karena ada aku di tengah-tengah sini, aku akan berkata mereka di semuanya diterima. Doanya, kalau saja tidak ada aku di sini, apa maknanya? Dia merasa paling jeleknya manusia di Arafah, padahal seorang alim yang saleh. Menuduh dirinya dan berhusnudzon kepada mereka. Manusia yang sedang berdoa dengan ikhlas, dengan khusyuk. Sungguh kalau saja tidak karena aku ada di sini, aku akan mengatakan mereka ini semua terkabul doanya. Qul inna a'udzubikum muslimin yang saya hormati. Dikatakan yusiuna dhann bi anfusihim wa yusinuna dhann biman salaf minal ulama. Berburuk sangka pada dirinya dan berhusnudzon kepada para ulama dari kalangan salaf. وَيُقِرُّونَ بِقُلُوبِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ بِفَضْلِ مَنْ سَلَفْ عَلَيْهِمْ. Mereka mengikrarkan, mereka meyakini dan menyatakan dengan hati mereka bahwasanya orang-orang terdahulu lebih tinggi ilmunya, orang terdahulu lebih alim, mereka lebih tepat dalam memahami. Dan mengakui pula بِعَجْزِهِمْ, bi'ajzihim, diri-diri mereka. Yani apa yang pada mereka diutama dinyatakan kelebihannya, sedangkan pada dirinya dinyatakan kelemahannya. An bulughi maratibihim, ajzihim an bulughi maratibihim, tidak mampu untuk mencapai derajat mereka. Ini ahli ilmin nafi', orang yang memiliki ilmu nafi' menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang hebat. Mereka orang-orang alim. Mereka orang-orang yang khusyuk. Para salafus saleh adalah salihun. Sedangkan saya gak akan bisa mencapai mereka. Gak bisa saya menandingi mereka. Khanifilina azakullah, ini mereka-mereka yang ilmunya bermanfaat. Sedangkan mereka-mereka yang ilmunya tidak bermanfaat menyatakan imannya Abu Bakar dan imannya Umar sama dengan iman saya. Gak beda. Beda-beda tipis. Ikhwan ibn a'azakullah, apalagi murji'ah. Ya, memiliki ilmu yang ghairu nafi'. Mereka menyatakan bahwa ilmannya para malaikat sekalipun, imannya para malaikat dan imannya para anbiya sama dengan imannya dia. Tidak berbeda. Iman itu sama semuanya. Maka Amir ibn Tahir rahimahullahu ta'ala menyatakan, sungguh aku tidak berani menyatakan imanku sama dengan imannya Imam Ahmad ibn Hanbal. Tetapi mereka lancang menyatakan iman mereka seperti imannya Abu Bakar wa Umar. Lihat perbedaannya. Imam Amir bin Tahir rahimahullah, seorang yang saleh, yang berilmu, yang ilmunya bermanfaat. Sedangkan Murji'ah, orang yang punya ilmu tapi sesat dalam memahaminya dan keliru, ilmunya ghairu nafi', sehingga mereka menyatakan dengan ucapan yang mengerikan iman mereka sama dengan imannya Abu Bakar wa Umar. Maka kata Amir bin Tahir rahimahullah, sungguh aku enggak tega menyatakan bahwa imanku sama dengan imannya Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan mereka lancang menyatakan iman mereka sama dengan imannya Abu Bakar wa Umar. Khana bin na'azakumullah. Qala wa ma ahsan qawla Abi Hanifah wa qad su'ila an Alqamah wal Aswad. Sungguh bagus apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah ketika ditanya tentang Alqamah wal Aswad. Ayyuhuma al afdal? Siapa ayyuhuma afdal? Siapa yang lebih afdal dari keduanya? Alqamah dan al Aswad. Faqala wallahi ma nahnu bi ahl an adkurahum fa kayfa nufaddil bainahum. Kata Abu Hanifah rahimahullah, wallahi ma nahnu bi ahlin an nadhkurahum. Sungguh aku bukan orang ahlinya untuk menilai mereka, apalagi membandingkan antara mereka. Yakni derajat saya tidak pantas untuk menilai. Biasanya yang menilai itu dari bawah dari atas. Fanibdin a'azakumullah. Biasanya dari atas guru akan menilai, oh ini lebih pintar dari si fulan, si fulan lebih pintar dari si fulan, gurunya, bukan muridnya yang kemudian menilai. Qul inna a'azakumullah la tughdhanna li dzikrina fi dzikrihim laysa sahih idza mashaka al-muq'adi qal-muq'adi. Jangan engkau bandingkan, jangan kau sebutkan dan kau hadapkan sebutan kami dengan sebutan mereka. Sungguh tidak benar kalau dibandingkan antara al-masya dengan al-muq'ad. Maksud orang yang bisa berjalan, muq'ad adalah orang yang tidak bisa bangun, yang sudah lumpuh. Ini sama ini kuat mana? Jangan dibandingkan. Yang ini masya, yamshi. Yang ini muq'ad, orang yang sudah lumpuh, sudah tidak bisa bangun. Qanibirin a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, ini ucapan Ibnu Mubarak. Idza dzakara akhlaq min salaf yunshid. Ibnu Mubarak, kalau disebut orang-orang salaf atau dibicarakan tentang para ulama dan akhlak mereka dari kalangan salaf, maka Ibnu Mubarak menyatakan, la tu'ridanna li dzikrina fi dzikrihim. Jangan kau hadapkan sebutan kami dengan sebutan mereka, jangan kau bandingkan antara sebutan kami dengan sebutan mereka. Laisa sahih, tidak benar kalau mau dibandingkan antara seorang yang berjalan dengan seorang yang lumpuh. Kita kalau dibandingkan mereka, sungguh kita seperti orang yang lumpuh. Mereka berjalan dengan cepatnya, bahkan mereka seperti orang yang berkuda dengan kuda yang gagah, dengan kuda yang cepat. Qul inna a'azakum la, ketika ada yang bertanya, membandingkan ayyuhuma afdal, Muawiyah ibn Abi Sufyan dan Umar bin Abdul Aziz. Karena sama-sama khalifah, hanya saja khalifah Muawiyah diiringi di masanya berbagai macam fitnah-fitnah. Tetapi masanya Umar bin Abdul Aziz justru yang terkenal bagaimana solehnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Sehingga ada yang membandingkan, bertanya kepada gurunya, ya Syekh, mana yang lebih utama? Ini disebutkan dalam kitab Ma'ra'il al-Awwal oleh Muhibbuddin al-Khatib rahimahullahu ta'ala. Demikian akhirnya, ayuhuma afdal, itu gurunya marah dan menyatakan, engkau membandingkan sahabat dengan selain sahabat. Wallah, debu yang diterbangkan oleh Muawiyah dalam jihadnya lebih mulia jika dibandingkan dengan seluruh manusia setelahnya. Tidak mengucapkan Umar, karena tujuannya bukan meremehkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau seorang yang saleh. Tapi perbandinganmu terlalu berbeda, yang satu sahabat, yang satu bukan sahabat. Yang itu mendapatkan jaminan-jaminan riwayat-riwayat keutamaan tentang sahabat, yang ini tidak. Dan masa-masa Muawiyah, masa-masa jihad fisabilillah, dalam sekian peperangan beliau memimpin pasukan, termasuk diantaranya pasukan angkatan laut pertama dalam sejarah Islam di masa Utsman bin Affan. Ketika itu Muawiyah belum menjadi khalifah, sudah memimpin pasukan angkatan laut. Khana bin a'azakumullah. Maka dikatakan debu yang diterbangkan oleh kuda Muawiyah dalam jihadnya lebih mulia daripada manusia-manusia setelahnya, orang-orang yang selain mereka selain sahabat. Khana bin a'azakumullah, ukur saja. Kalau begitu jawabannya terhadap Umar bin Abdul Aziz, kira-kira bagaimana dengan kita? Jangan ke kita dulu. Bandingkan dulu kepada orang-orang yang merupakan guru-guru kita atau syekh-syekh kita. Makanya jangan taklid. Syekh saya. Ini qala imam, khalifah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, tapi syekh saya. Syekh kamu siapa sih? Qanabilana azakumullahu muslimin saharan mati. Bukan kita diajarkan untuk kurang ajar pada gurunya, bukan. Tetapi dudukkan pada tempatnya. Kalau sudah ada ucapan salaf, sudahlah, diam kamu. Jangan pakai dibandingkan dengan ucapan Syekh Fulan. Ini qala as-sahabah, qala al-a'immah, berkata para imam, kemudian lancang mau menyatakan, tapi pendapat guru saya lebih bagus, lebih cerdas, lebih jeli. Astagfirullahaladzim. Siapa gurumu? Masya Allah. Khamilina azakumullah. Ini orang berarti tidak kenal salaf. Dan tidak mengerti tentang keilmuan mereka. Dan keutamaan mereka yang disebut dalam Quran wa Sunnah. Khamilina azakumullah. Sehingga Ibn Mubarak ketika ditanya tentang perbandingan-perbandingan tentang akhlak salaf, dia berkata, sungguh enggak bisa dibandingkan. Laisa sahih. Tidak benar kalau membandingkan al-masya kal-muqadi, kalau dikatakan bahwa orang yang berjalan lebih bagus daripada orang yang lumpuh. Ini sudah sahih. Tidak benar. Kalaupun kamu menjawabnya, oh mereka lebih utama, itu sudah salah. Kalau dibandingkan. Walaupun hasilnya benar. Ini begini kita banding-bandingkan, ternyata bahwa mereka lebih utama. Salahnya di mana? Bukan kesimpulannya. Kesimpulannya benar, mereka lebih utama. Tapi salahnya pembandingnya keliru. Kalau seorang membandingkan dengan pembanding yang salah, itu namanya kurang ajar. Wah, pedang kamu lebih tajam dari kayu saya. Ya kurang ajar. Kurang ajar dia. Walaupun jawabannya benar, pedang lebih tajam, tapi pembandingnya kok dengan kayu. Alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila ahaddu minal 'asa. Dalam pepatah dikatakan, tidakkah kau lihat bahwa sayf yanqusu qadruhu, bahwa pedang itu jatuh harganya, jatuh nilainya kalau dikatakan ahaddu minal 'asa, kalau dikatakan lebih tajam daripada kayu. Jatuh. Qul inna a'azakumullah, karena pembandingnya yang salah. Kecuali kalau kita berbicara tentang di antara mereka, maka ada ucapan para ulama bahwa muhajirin lebih afdal daripada al-ansar, atau al-asrah al-mubasyirina bil jannah lebih afdal daripada sahabat yang lain, atau sabiqin al-awwalin lebih utama daripada yang belakangan. Ada pembanding-pembanding itu, dan itu dalam Quran ada, di dalam hadis juga ada. Dan Rasulullah SAW menyatakan tentang yang terbaik, yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, dijawab oleh beliau, Aisyah, kata sahabat tadi, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, maksud saya dari kalangan laki-laki, Abuha, yang lebih aku cintai di antara manusia, yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula para sahabat membanding-bandingkan, wa Rasulullah hayyun. Para sahabat membanding-bandingkan dan Rasulullah masih hidup. Kunna naqulu wa Rasulullah hayyun afdalu ummati nabi ba'dahu Abu Bakar tsumma Umar tsumma Utsman. Kami membanding-bandingkan di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Maka kami berkata, yang paling utama dari manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dibanding-bandingkan di antara mereka. Kalau dibandingkan, kira-kira Syekh Fulan sama Abu Bakar bagus mana ya? Atau membandingkan pimpinannya, tokohnya, imamnya, Hasan al-Banna sama Umar bin Khattab, kira-kira lebih bagus mana ya? Lah kurang ajar. Seorang hizbi, pimpinan partai di Yaman, dikatakan, aku kalau melihatnya seperti aku melihat Umar bin Khattab. Astagfirullahaladzim. Umar bin Khattab gak akan duduk di acara seperti itu, nonton orang-orang nari-nari. Gak akan. Acara-acara biasa, acara-acara kenegaraan, ada pentas dia. Disamakan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kurang ajar, sangat kurang ajar. Sungguh kalaupun menyatakan, tapi lebih tinggi Umar. Tapi lebih mulia Umar sih memang. Tetap kita katakan kurang ajar, sebagaimana kamu tadi mengatakan bahwa pedang ini lebih tajam dari asa. Kamu katakan siapa Umar bin Khattab dan siapa tokoh partaimu tadi? Az-Zindani, Az-Zanadani. Hadirin azakumullah, terlalu jauh pembandingnya. Dan itu adalah kekurangan ajaran kepada salaf. Hadirin azakumullah, wa min ilmi ghairu nafi', wa man ilmuhu ghairu nafi', idza ra'a li nafsihi fadlan 'ala man taqaddamahu fil maqal wa tashaqqaqal kalam, dhanna li nafsihi 'alaihim fadlan fil 'ilm. Dan orang yang ilmunya tidak bermanfaat, kalau melihat dirinya memiliki kelebihan atas orang-orang yang telah lewat, kelebihan dari sisi al-maqal, ucapan-ucapan, retorika, gaya berbicara, tasyaqqul kalam artinya permainan bahasa, yakni pandai retorika, maka dhanna li nafsihi 'alaihim fadlan fil 'ilmi aw ad-darajah, maka dia merasa, mengira bahwa dirinya memiliki keutamaan di atas mereka dan merasa lebih tinggi ilmunya. Awid darajah, atau darajahnya lebih tinggi indallah, di sisi Allah. Lifadlin khassabihi amman sabak. Merasa dia memiliki kelebihan yang khassabihi, yang dihususkan baginya, orang-orang dulu tidak memilikinya. Fattaqara man taqaddamahu. Akhirnya dia meremehkan orang yang telah lewat. Ini para imam-imam ahli sunnah ketika berbicara apa adanya, tidak banyak gaya, enggak kakein gaya. Qala Allah, qala Rasul, selesai. Sedangkan dia dengan gayanya, dengan berbagai macam cara dan retorikanya, sehingga memukau para pendengar. Terus merasa, wah, dulu tuh mereka-mereka ini perkaku-kaku, enggak ngerti retorika, enggak ngerti gaya bahasa, mulai meremehkan yang dulu. Mungkin, mulai dhanna, mungkin Allah memberikan kelebihan pada kita yang tidak diberikan oleh mereka. Wah, mulai muncul dalam hatinya ujub, binafsihi, bangga diri, merasa dirinya lebih tinggi dari mereka, kemudian merasa dirinya lebih afdal, memiliki darajah indallah, derajat yang tinggi di atas mereka. Atau memiliki ilmu yang lebih, karena mereka anggap ilmu, ini ilmu juga, ilmu retorika. Mereka dulu enggak sekolah belajar ilmu retorika, saya lulus, cum laude lulusnya, itu paling hebat. Wazdara alaihi biqillatil ilm. Kemudian mulai lancang, berani atas mereka dengan kurangnya ilmu. Wala ya'lamul miskin anna qillata kalami man salaf innama kana wara'an. Mulai dia dalam keadaan merasa lebih tinggi dan meremehkan mereka. Wala ya'lamul miskin. Dia tidak tahu si miskin ini. Kasihan. Miskin. Enggak ngerti dia. Bahwa sesungguhnya mereka para salaf, qillata kalamihim, kurangnya ucapan mereka dan sedikitnya ucapan mereka, karena wara'an. Itu karena wara'nya mereka. Wa khasyatan lillah. Dan karena takut kepada Allah. Walau arad al-kalam wa italatu lama ajizan dalik. Kalau mereka mau untuk banyak bicara, mereka mampu. Kalau saja mereka mau untuk bergaya bicara, mereka bisa. Tetapi wara'an lillah, takut kepada Allah. Khasyatan lillah, malu kepada Allah dan takut kepada Allah SWT. Sehingga kalamnya sedikit. Kama qala Ibn Abbasin liqawmin sami'ahum yatamarawna fid din. Sebagaimana Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika beliau berkata kepada satu kaum yang didengar mereka berdebat. Didengar oleh Ibn Abbas dalam keadaan mereka yatamarauna, berdiskusi, berdebat panjang lebar, banyak bicara fiddin, dalam masalah agama. Maka Ibn Abbas berkata pada mereka, ama alimtum annallahu anna lillahi ibadan askatathum khasyatullah. Apakah kalian tidak tahu bahwa Allah memiliki para hamba-hamba yang askatathum khasyatullah. Askatathum, fiilnya askata, sedangkan pelakunya, fa'ilnya adalah khasyatullah. Mereka dibikin diam oleh rasa takut pada Allah SWT. Askatathum khasyatullah, mereka dibikin diam oleh rasa takutnya kepada Allah SWT. Min ghairi ayyin wala bukmin. Bukan karena tidak mampu, bukan karena bisu, tetapi karena khasyatullah. Apakah kalian tidak tahu? Demikian kata Ibn Abbas pada mereka. Apakah kalian tidak tahu ada hamba-hamba Allah yang askatathum khasyatullahi min ghairi ayyin wala bukmin? Bahwa Allah SWT memiliki hamba-hamba yang mereka dijadikan diam karena takutnya kepada Allah, bukan karena tidak mampu, bukan pula karena bisu. Wa innahum lahumul ulama wal fusaha wat tulaqa wan nubala. Padahal mereka adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang fasih, orang-orang yang manis tutur katanya, orang-orang yang nubala, yang cerdas jenius. Apa lagi? Dalam masalah ilmu mereka lebih tinggi. Dalam masalah bahasa mereka lebih fasih. Dalam masalah manisnya tutur kata, bagusnya tutur kata mereka lebih hebat. Kalamnya kalam taliq, masya Allah. Plus ditambah lagi nubala, mereka adalah orang-orang yang nabil, orang-orang yang cerdas. Al ulama bi ayyamillah ghayra annahum idza tadhakkaru 'azamatullah tashat lidzalika 'uquluhum. Mereka adalah ulama sepanjang hari-hari Allah, hanya saja ketika mereka ingat keagungan Allah, ketika mereka ingat kebesaran Allah, tashat dzalika 'uquluhum, sungguh terbang akal-akal mereka karena takutnya pada Allah. Wan kasarat qulubuhum, dan remuk hati mereka karena takutnya kepada Allah. Wan qata'at alsinatuhum, dan putus lidah-lidah mereka, enggak bisa bicara karena takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara kemudian salah, apa tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak keluar satu kalimat pun kecuali ada raqib, ada atid yang mencatat. Demikian pula ingat hadis Rasulullah SAW, bahwasanya ada seorang hamba yang yatakallam bi kalimah la yara laha balan yahwi fin nari sab'ina kharifan. Ada di antara manusia yang mengucapkan satu kalimat yang dia anggap remeh, ternyata dia tersungkur dalam neraka jahannam 70 musim. Sab'ina kharifan, 70 tahun perjalanan ke neraka. Hanya satu kalimat penyebabnya. Maka mereka ulama, orang-orang yang berilmu, tahu hadis tadi, tahu ayat tadi, tahu semua kebesaran Allah, maka dia enggak berani berbicara dengan bicara banyak, enggak berani. Berbicara sedikit, selesai. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan di sini ada hamba-hamba Allah yang idza tadzakkaru 'azamatullah, kalau ingat kebesaran Allah, tashab lidzalika 'uquluhum, terbang karena itu akal-akal mereka, dan remuk-redam hati-hati mereka, wan qata'at alsinatuhum, dan putus lidah-lidah mereka. Hatta idza istafa'u min dzalika tasara'u ila Allah bil a'maliz zakiyah, sampai ketika mereka sadar maka mereka tahu apa yang harus dikerjakan. Tasara'u ila Allah, mereka bersegera, berlomba-lomba kepada Allah, mendekat kepada Allah, yataqarrab ila Allah bil a'maliz zakiyah, dengan amalan-amalan yang suci, amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan yang diridhai oleh Allah, sehingga mereka lebih banyak beramal daripada berbicara. Lebih banyak amalan salehnya daripada kata-katanya. Hatta idza istafaqu, ketika mereka sadar tentang kebesaran Allah, maka mulut tidak berani bicara, hati dalam keadaan remuk, kemudian dia bersegera kepada Allah dengan amalan-amalan yang saleh. Ya'udduna anfusahum minal mufarrutin, dan mereka menganggap diri-diri mereka orang-orang yang sangat kurang, orang-orang yang sangat melalaikan perintah-perintah Allah, maka segera dia amalkan. Wa innahum la'akyasun aqya, sungguh mereka orang-orang cerdas, orang-orang kayis, orang-orang qawi. Aqya, ma'adhalimina wal khati'in, mereka orang yang sangat kuat ketika menghadapi atau bersama orang-orang yang zalim, orang-orang yang salah. Wa innahum la'abrarun bura'a, mereka adalah orang-orang yang sangat baik, orang-orang yang bir. Illa annahum la yastakthiruna lahu al-kathir, hanya saja mereka, orang-orang yang sesungguhnya kuat tadi, orang-orang yang sangat tegas terhadap orang-orang yang zalim, la yastakthiruna lahu al-kathir, mereka tidak menganggap banyak apa yang banyak. Tidak menganggap banyak apa yang sudah banyak dikerjakan oleh dia. dari amalan-amalan saleh, saya masih belum apa-apa, saya masih kurang, masih menangis di malam hari, masih minta ampun pada Allah, masih meratap, ya Allah jangan adab aku, ya Allah jangan adab aku, masih merasa dirinya mufarrid. La yastakthil al-kathir, dia tidak menganggap apa yang dilakukannya itu banyak, padahal banyak. Wa la yarduna lahu bil qalil, tapi mereka tidak ridha dengan sedikit, tidak merasa banyak apa yang dikerjakan, tapi tidak mau sedikit. Kira-kira apa yang dilakukan? Akan terus memperbanyak amalannya. Sekian banyak sudah dikerjakan, masih dia menganggap belum apa-apa. Dan saya tidak ridho dengan sedikit. Saya akan terus beramal. Dengan amalan-amalan sunnah tentunya. Dengan amalan-amalan yang diperintahkan. Dan menyempurnakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. وَلَا يَدُلُّونَ عَلَيْهِ بِالْأَعْمَالِ هُمْ حَيْثُ مَلَقِيْتُمْ مُهْتَمُّونَ مُشْفِقُونَ وَجِلُونَ خَائِفُونَ. Sungguh mereka tidak menunjukkan tentang amalan-amalan mereka. Jadi tidak menyatakan saya begini, saya begitu. Mereka kalau engkau temui adalah orang-orang yang muhtammun. Orang-orang yang sepertinya punya problem berat. Mushfiqun, takut pada Allah Ta'ala. Wajilun, orang yang gemetar. Khaifun, orang-orang yang takut kepada Allah SWT. Demikian dikeluarkan oleh Abu Nu'aim ucapan Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Disebutkan oleh Ibn Mubarak dalam kitabnya Zuhud, dan juga disebutkan oleh Al-Jurri di dalam kitabnya Syariah, dan juga disebutkan di dalam Al-Akhlaq, dan juga oleh Abu Nu'aim di dalam Al-Hilyah. Dalam sanadnya ada seorang Musa ibni Abi Darm. Dzakarahu Ibnu Abi Hatim fil Jarh wa Ta'dil wa lam yahki fihi jarhan wala ta'dilan. Di sana tidak disebut jarh wala ta'dilan. Apalagi ketika berbicaranya tentang ucapan manusia, bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, "Idza rawayna 'an Rasulillah tashaddadna." Kalau kami riwayatkan dari sahabat-sahabat Rasulullah, kami sangat sedih, ini teliti. Tetapi kalau dari orang-orang lain, tasahalna, kami meringankan, tidak memberatkan. Wa khajal Imam Ahmad wa Tirmidzi min hadithi Abi Umamah anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala al-haya'u wal-'i syu'batani minal iman wal-bada'u wal-bayanu syu'batani minal nifaq. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan juga Tirmidzi dari hadis Abi Umamah dari Nabi SAW bahwa beliau berkata, al-haya'u wal-'i, rasa malu dan ketidakmampuan, kelemahan maksudnya, adalah syu'batani minal iman, adalah dua cabang dari cabang-cabang keimanan. Fanafirna'azakullal-'i artinya bukan dalam artian lemah dalam konotasi yang jelek, bukan. Tetapi orang yang tidak berani begini, tidak berani, takut. Takutnya pada Allah Ta'ala. Takut salah, takut begini, itu namanya ayy. Itu cabang-cabang keimanan. Wal-bada'u wal-bayan, sedangkan bada' ucapan yang kasar, terlalu berani. Wal-bayan, banyak bicara. Itu dua cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Hadis yang hasanahu At-Tirmidzi. Dihasankan oleh Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam Hakim, dan Imam Hakim mensahihkan hadis ini. Disebutkan dalam footnote-nya di sini, dikeluarkan juga oleh Ibn Abi Syaibah dalam Kitabul Iman, dan juga Imam Ahmad, dan juga Tirmidzi, dan dihasankan oleh Ibn Abi Dunya di dalam Kitabul Samad, dan juga dikeluarkan oleh Al-Kharaiti dalam Makarim Al-Akhlaq, dan juga oleh Al-Hakim, dan juga oleh Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Isnaduhu sahihun wa hasanahu al-hafidh al-Iraqi. Sanadnya sahih dan dihasankan oleh al-hafidh al-Iraqi di dalam amalih. Kama fil faidh. Nah, sepertinya Faidhul Qadir. Sedangkan al-'ayy di sini disebutkan sukunul lisan taharruzan 'anil wuqu'i fil buhtan. Makna al-'ayy adalah menahan lidah, tidak berani bicara karena khawatir terjerumus ke dalam buhtan. Takut salah, takut dusta. Demikian dalam Faidhul Qadir. Khamilina azakumullah. Perhatikan hadis ini yang hasan ini, bahwasanya dua perkara merupakan tanda-tanda keimanan. Al-haya, sebagaimana dalam hadis yang lebih sahih dikatakan syu'batun min syu'abil iman, salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Sedangkan na'i, saudaranya. Saudaranya al-haya, yaitu orang yang tidak berani bicara, tidak berani tampil, tidak berani begini, tidak berani. Kenapa? Bukan apa-apa. Karena khawatir dia salah terjerumus ke dalam kedustaan, atau dia salah terjerumus dalam ucapan atas nama Allah tanpa ilmu. Sehingga orang yang demikian tanda-tanda kalau dia punya iman. Sebaliknya orang yang lancang berbicara, orang yang dalam keadaan banyak ngomong, banyak menerangkan dengan berbagai macam panjang lebar dengan dirinya sendiri atau dengan perasaan pikiran dirinya sendiri, ini cabang-cabang kemunafikan. Akhraja Ibn Hibban dalam sahihnya dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi hadis yang kedua lebih lemah dari yang pertama ya. Qala Nabi sallallahu dalam hadis ini al-bayanu minallahi wal-'iyyu minasyaitan. Al-bayan dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan al-'iyyu dari syaitan. Wa laysa al-bayanu bikathratil kalam, tetapi yang namanya bayan bukan dengan banyak bicara. Walakinnal bayan al-fasli fil haqq, tetapi yang namanya bayan adalah merincikan kebenaran atau menyebutkan apa itu kebenaran. Walaysa al-'iyyu qillatul kalam, 'iyyu juga bukan yang dimaksud sedikit ucapan. Walakin man safihal haqq, tetapi orang yang bodoh tidak mengerti kebenaran. Disebutkan hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Hibban, tapi isnaduhu da'ifun jiddan, sangat da'ifnya. Di dalamnya ada Utbah Ibn Sakan yang dikatakan oleh Daruqutni matrukul hadis, dan dikatakan oleh Baihaqi wahin mansubun ilal wada', sudah wahin, ngawur, juga dia dituduh sebagai seorang yang wada', memasukkan hadis. Demikian. Sehingga masih kita pegang yang pertama tadi, bahwasanya al-bayan wal-bada', bayan dalam artian kathratul kalam, adalah sifat-sifat kemunafikan. Wa fi marasili Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam thalathun yanqusu bihinnal 'abdu fid dunya, tiga perkara yang akan berkurang dengan tiga perkara itu seorang hamba di dunia. Wa yudrik bihinna fil akhirah ma huwa a'zam min dzalik, dan dia akan mendapatkan nanti dengan tiga perkara tadi di akhirat apa yang lebih dahsyat lagi. Ar-rahimul haya wa 'ayyul lisan. Talathun yanqusu bihinna al-'abdu fid dunya wa yudrik bihinna fil akhirah ma huwa a'zam min dzalik, ar-rahim wal haya wa 'ayyul lisan. Tiga perkara yang akan berkurang seorang hamba di dunia dan akan dia dapat di akhirat nanti dalam keadaan lebih besar lagi, yaitu ar-rahim, hubungan kerabat, wal haya, rasa malu, wa 'ayyul lisan, dan ketidakmampuan bicara atau tidak berani bicara. Disebutkan taqaddama annal mursal min aqsamil haditsid dhaif, telah lewat pula bahwa yang mursal adalah salah satu cabang hadis-hadis dhaif, maka tidak memakai atau kita tidak jadikan hujjah hadis-hadis yang seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam. Qala Aun ibn Abdullah, thalathun minal iman, tiga perkara dari keimanan, rasa malu, wal'afaf, orang yang menjaga diri, wal'i, tentunya i kalau dipuji berarti seperti makna yang tadi, qillatul kalam, orang yang menahan ucapannya karena takut jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan. Ayyul lisan la ayyul qalb, ay ada dua, walaupun maknanya adalah kelemahan, tetapi ada kelemahan lisan, ada kelemahan hati. Kalau kelemahan hati tentunya jelek. Bahkan yang ketiga ayyul amal, kelemahan beramal itu juga jelek. Tetapi kalau kelemahan berbicara dalam artian dia bukan orang yang berani tampil bicara, maka tinggal dilihat kenapa. Kalau karena masalahnya khawatir jatuh ke dalam kesalahan, khawatir jatuh ke dalam kedustaan, khawatir jatuh ke dalam ucapan bighairi ilmin, ucapan tanpa ilmu, maka orang ini dalam keadaan terpuji. Sehingga dikatakan minal iman, termasuk iman. rasa malu, menjaga diri, al-afaf. Dan yang ketiga, ayy. Tetapi ayyil lisan, la ayyil qalbi wa la ayyil amal. Bukan lemahnya hati, bukan lemahnya amal saleh. Wa hunna mimma yazidna fil akhirati wa yanqusna fid dunya. Dan perkara itu adalah perkara yang akan menambah di akhirat dan dia akan mengurangi di dunia. Kira-kira kalau ada orang memiliki tiga perkara tadi, bagaimana hidupnya di dunia? Apakah dia akan tampil sebagai pemimpin? Tidak. Apakah dia akan banyak diikuti atau banyak orang-orang yang menjadi anak buahnya? Tidak. Di dunia, yanqus bihinna. Ini makna hadis dhaif tadi. Akan berkurang kedudukannya di dunia. Yanqus bihinna fid dunya. Akan mengurangi dia di dunia ini. Tapi dia akan mendapatkan nanti di akhirat yang lebih besar lagi. Di dunia tidak dimuliakan, di akhirat mendapatkan kemuliaan yang sangat besar. Di dunia enggak dihitung, dikira enggak punya ilmu. Ah, si fulan itu enggak punya ilmu. Padahal dia bukan enggak punya ilmu, enggak berani tampil, punya ilmu. Tapi dia sampaikan secara pribadi-pribadi saja. Qul inna a'udzubikumullah. Maka mereka justru mendapatkan di akhirat nanti a'zam min dalik, mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazidna fil akhirah akbar mimma yanqusna fid dunya, dan apa yang akan dia dapat nanti di akhirat lebih besar dari apa yang dia tidak dapatkan di dunia. Tentunya orang yang pemalu, enggak berani tampil, enggak berani bicara, orang yang dalam keadaan menjaga diri, orang ini biasanya enggak dihitung di dunia. Enggak dianggap, enggak ditokohkan, enggak dibesarkan. Tetapi nanti yaumul qiyamah dia justru mendapatkan yang lebih besar dari apa yang dia tidak dapat di dunia. Yani kemuliaan, ketinggian, kedudukan. Wa ruya hadza marfu'an min wajhin dha'if. Diriwayatkan pula secara marfu', tetapi diriwayatkan dari sisi yang dha'if. Sebutkan tadi mursal. Mursal juga min kasma dhaif. Yang marfu'nya juga sama dhaif. Wa qala ba'du salaf, berkata ba'du salaf, in kana ar-rajul la yajlis ila al-qaum fa yarawna anna bihi 'ayyan wa ma bihi 'ayyan. Ma wa ma bihi 'ayyan. Innahu la faqihun muslim. Berkata ba'du salaf, dulu ada seseorang yang duduk di tengah-tengah kaum dan mereka melihat bahwa orang ini memiliki ayy. Wa ma bihi ayy. Dilihat oleh orang-orang sekitarnya bahwa orang ini lemah. Tidak memiliki ilmu. Tidak memiliki kedudukan. Dan seterusnya. Tetapi wa ma bihi ayyun. Sesungguhnya dia bukan orang lemah. Bukan orang yang memiliki kedudukan rendah. Atau bukan orang yang begini begitu. Innahu faqih. Muslim. Dia adalah seorang muslim yang faqih. Memiliki ilmu fiqh. Kenapa? Kau yarawnahu bihi ayy. Kenapa orang-orang melihat dia memiliki ayy, pikirannya orang ini orang rendahan dan seterusnya? Karena sifat tadi. Pemalunya. Sifat afaf. Dan yang ketiga sifat ayy, tidak berani tampil bicara. Faman arafa qadra salaf arafa anna sukutahum amma sakatu anhu min durubil kalami wa kathratil jidali wal khisam. Siapa yang kenal kedudukan salaf, maka dia akan tahu bahwa diamnya orang-orang terdahulu, diamnya para salafus saleh, karena mereka diam dari sesuatu ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan. Seperti durubul kalam, seperti jenis-jenis ilmu kalam yang belakangan-belakangan disebut ilmu kalam, yang dulu disebut dengan ilmu-ilmu jidal, ilmu debat dan sebagainya. Itu yang para salaf tidak bicara. Waktu seratul jidar, banyak berdebat, banyak berbantahan. Wal khusam, banyak bertikai dengan ucapan-ucapannya. Ini yang tidak disukai oleh salaf, sehingga mereka diam. Diamnya mereka bukan dari kebenaran. Mereka bukan syaitanun akhras. Mereka bukan setan bisu. Kalau orang itu melihat sesuatu yang dia perlu bicara tapi dia tidak bicara, ini setan bisu. Siapa yang berbicara dengan kekufuran, kejelekan, kefasikan, kemaksiatan, syaitanun natiq, setan yang berbicara. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa yang namanya afatul lisan, afatan, bahaya lidah, itu dua bahaya. Afatul sukut wa afatul kalam. Bahaya lidah ada dua, bahayanya berbicara dan bahayanya diam. Jangan mengambil riwayat-riwayat ini semuanya, ucapan-ucapan salaf dalam masalah itu adalah suatu yang terpuji, kemudian dibawa kepada pemahaman sufi. Ini banyak sekali, khususnya dalam buku Imatat Ilm Ad-Din, Imatat Ulumuddin, yang mereka beri judul dengan Ihya Ulumuddin, yang kata para ulama mematikan ilmu agama, bukan menghidupkan ilmu agama. Di dalamnya ada kalimat-kalimat yang seperti ini hampir sama. Mulianya diam, keutamaan diam, dan dipuji habis-habisan. Yang kesimpulannya, kita gak boleh ngomong sama sekali. Orang yang habis baca buku itu stres, gak keluar rumah dan gak bicara. Khamilina azakumullah. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa afatul lisan afatan, bahaya lidah itu ada dua, afatul kalam wa afatul sukut, bahaya berbicara dan bahaya diam. Kalau berbicara dengan ucapan yang begini, ucapan yang begitu, ucapan yang lancang, terlalu berani, ternyata salah, bahaya. Atau ucapan yang sok tahu padahal salah, dia berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, mengerikan. Bahaya lidah sangat banyak. Apalagi ucapan dusta, ucapan ini, ucapan itu, yang semuanya kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan. Maka itu semuanya syaitanun natik, setan-setan berbicara. Tetapi kalau sukut anil haq, sebaliknya, diam. Tetapi diam dari kebenaran. Melihat munkaran, gak bicara. Kelihat ada sesuatu yang perlu dibenahi, tidak dibenahi. Diam dalam segala hal. Melihat kebenaran, tidak disampaikan. Mengetahui kemunkaran, tidak diingkari. Syaitanun akhras, kata Ibnu Qayyim. Setan bisu. Kita jadi setan yang bisa bicara aja gak mau, apalagi jadi setan bisu. Na'udzubillah. Qala, maka kata ba'du salaf, bahwa mereka, para salafus saleh, kalau kita kenal kedudukan mereka, kita akan tahu. Bahwa ketika mereka diam, diamnya dari perkara-perkara yang tidak pantas diucapkan. Diamnya dari perkara-perkara yang gak pantas untuk kita banyak bicara di sana. Tidak rewel. Nanya ini, nanya itu, nanya ini, nanya itu. Tidak. Tidak fudul. Apa fudul terjemahan bahasa Indonesia-nya? Fuduli, bertanya dengan pertanyaan yang tidak perlu. Ya. Kenapa sih kok disuruh 4 rakaat? Kenapa sih kok disuruh 3 rakaat? Ya sudah, suruh 3 ya 3, selesai. Enggak perlu kenapa sih, enggak begitu. Ini min durubil kalam, dari jenis-jenis ucapan yang para salaf tidak berbicara. Demikian pula termasuk fuduli adalah takyif. Diterangkan sifat-sifat Allah, kayak apa tangannya? Diterangkan kaki, kayak apa? Diterangkan di atas arsy, bagaimana di atas arsy? Ini juga sama. Min durub al-kalam, yang para sahabat tidak berbicara. Makanya mereka diamnya bukan diam terhadap kebenaran. Bukan. Tetapi sukutuhum amma sakatu anhu min durubil kalam wa kasratul jidal wal khisam. Diamnya mereka adalah diam dari perkara-perkara seperti jenis ilmu kalam. Diamnya mereka dari ucapan-ucapan perdebatan. Diamnya mereka dari ucapan-ucapan pertikaian, ribut, adu, ngotot, ucapan dan seterusnya. Ini yang mereka tidak bicara. Waziyadah fil bayan, atau berlebih-lebihan dalam ucapan-ucapan, dalam menerangkan. Apa sih maknanya ini? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salaf menyatakan dengan ringkas sebagaimana kalian baca dalam kitab Fathul Majid, apa itu tagut? Atau Umar bin Khattab, tagut syaitan. Satu kalimat. Tanya lagi kepada sahabat yang lain, apa itu tagut? Tagut kuhan yang yanzil alaihimu syaitan. Tanya lagi saya, apa itu kuhan? Apa itu tagut? Dijawab dengan ringkas, ma'ubida min dunillah. Masya Allah. Selesai, satu kalimat. Tetapi tanya pada satu orang lain, orang zaman sekarang, apa itu tagut? Tagut adalah duduk di kursinya dengan baik, terangkan satu jam. Kira-kira apa yang dimaukan? Menjawab atau menunjukkan ilmunya? Kalau menjawab satu kalimat juga selesai, langsung paham dia. Kalau tidak cukup, ya 3-4 kalimat lah. Kalau begini, dalam hal ini ada perdebatan dari para ulama, ada ikhtilaf, satu begini, dan dalam mazhab yang ini, dalam mazhab yang itu, dalam pendapat-pendapat ini, ada terangkan sampai Ikhtilafnya para ulama disebutkan semuanya. Ini siapa yang kamu hadapi? Dia pengen sesuatu yang siap dimakan selesai. Kamu suapi. Jangan dikasih bahan mentah ikhtilafat sekian banyaknya yang sampai keluar orangnya bingung. Ini jadi bagaimana itu maksudnya? Gak tahu saya juga. Bicara masalah khonifin azakumullah, masalah yang mudah diterangkan, yang bisa 1 menit 2 menit dia terangkan sampai 2 jam keluar, yang belakang melupakan yang pertama, kalimat yang terakhir melupakan kalimat yang pertama. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika mengirimkan pasukan memberikan nasihat yang singkat sekali, sebentar, dan beliau katakan, sengaja aku sampaikan singkat agar yang terakhir jangan melupakan yang pertama, agar yang terakhir jangan melupakan yang pertama. Khana bin a'azakumullah. Kalau bertanya-tanya, jadi kesimpulan kajian malam ini apa? Kesimpulannya ini, di buku ini. Barakallahu fikum, jangan sampai salah paham. Nah, artinya apa yang diucapkan oleh saya mungkin ada yang salah, mungkin ada yang tidak tepat. Tapi yang di buku ini adalah ucapan Ibnu Rajab rahimahullah. Ucapan seorang alim minal ulama. Qala, dikatakan, faman arafa qadra salaf, siapa yang kenal kedudukan salaf maka dia akan tahu bahwa yang para sahabat diam, para salaf diam adalah ucapan-ucapan seperti kepandaian berbicara atau perdebatan, khisam, pertikaian atau ziyadatul bayan atau keterangan yang berlebih-lebihan, ala miqdaril hajah. Ala miqdaril hajah artinya berlebih-lebihan, lebih dari kebutuhannya. Lam yakun ayyan wala jahlan wala qusuran. Maka diamnya para sahabat bukan ayyan, bukan kelemahan. Wala jahlan, bukan kebodohan. Wala kusuran, dan bukan pula kekurangan mereka para sahabat. Kalau diukur ucapan Abu Bakar Siddiq dengan ucapan Umar, mana yang lebih banyak? Ucapan Umar. Ayuhuma afdal, Abu Bakar lebih afdal dari Umar. Kalau dibandingkan ucapan Umar dengan ucapan yang setelahnya, mana yang lebih banyak? Nah, tetapi ucapan Umar Umar lebih afdal daripada yang setelahnya. Kalau bandingkan dengan ucapan Khulafa Ar-Rasyidin, dengan ucapan beberapa sahabat yang lain seperti Ibn Abbas, Ibn Mas'ud dan sebagainya, mana yang lebih banyak? Tapi siapa yang lebih utama? Mereka. Ini diucapkan oleh Ibn Abbas sendiri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya mereka, Abu Bakar dan Umar, lebih banyak bicaranya, lebih banyak ucapannya Umar, tetapi Abu Bakar lebih utama. Demikian pula seterusnya, seterusnya, seterusnya. Sehingga afdalukum, yang lebih baik dari kalian, lebih sedikit ucapannya. Fanibirin a'azakumullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sebagai teladan, sebagai uswah hasanah, ucapannya bisa dihitung, bisa dihafal oleh para sahabat. Karena pendek-pendeknya. Bisa dihafal. Pergi dalam keadaan hafal karena pendek, ringkas, tapi dalam isinya. Baik. Wa innama kana wara'an, hanya saja diamnya mereka itu adalah wara'an, malu pada Allah, wa khasyatan lillah, takut pada Allah Subhanahu wa taala, washtighalan amma la yanfa bima yanfa, diamnya mereka adalah karena mereka menyibukkan apa yang tidak bermanfaat dengan menyibukkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi kalau an itu dari, menyibukkan dari itu artinya meninggalkan sesuatu, menyibukkan dengan yang bermanfaat dari yang kurang bermanfaat. Dan menyibukkan diri dengan manfaat, kalau saya debat di sini dengan saya mengerjakan ini lebih utama, maka ditinggalkan dia, enggak mau debat. Anta wa sya'nak. Anta wa sya'nak. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya atau menegur, in sahih riwayat, kalau sahih riwayatnya, menegur Muawiyah dengan pakaiannya yang mentereng, perlente, ditegur, ada apa kamu dengan pakaian seperti ini? Umar sendiri kan sangat sederhana, bahkan ada tambalan segala, padahal beliau khalifah. Ini gubernur Syam, justru pakaiannya lebih mewah. Dijawab oleh Muawiyah, kami menghadapi orang-orang Romawi, Persia. Mereka itu memuliakan seseorang dengan pakaiannya. Dan mereka begini, begini, begini, begini, sampai dengan alasannya. Umar tidak membantah, tapi tidak mendukung. hanya menyatakan anta wa sya'an, engkau dan urusanmu. Aku tidak menyuruhmu dan aku tidak marahmu. Aku tidak menyuruhmu, aku tidak marahmu. Artinya apa? Itu pendapatmu, terserah kamu. Enggak rame, kemudian debat kusir, enggak. Qala ibn a'azakumullah, demikian mereka para salafus salih. Qala, dikatakan wasawa fi dzalika kalamuhum fi usuliddin wa furu'ihi. Sama saja. Apakah ucapan mereka dalam usuluddin, dasar-dasar agama, ataupun wa furu'ihi, ataupun cabang-cabangnya? Apakah wa fi tafsiril Qur'an wal hadis, tafsir Qur'an atau tafsir hadis, wa fi zuhdi, pada masalah zuhud atau raqa'iq, dan hukum-hukum, wal mawa'id, mawa'idah, wa ghairi dzalika mimma takallamu fi, dan lain-lainnya dari apa yang mereka bicara padanya. Artinya bukan mereka diam itu tidak menyampaikan ilmu, bukan. Tetapi diamnya mereka dari ucapan-ucapan yang tidak perlu. Faman salaka sabilahum faqad ihtada. Siapa yang menjalani jalan mereka maka dia mendapatkan petunjuk. Wa man salaka ghayra sabilihim wa dakhala fi kathrati as-su'al wal bahthi wal jidali wal qili wal qal fa in i'tarafa lahum bil fadli wa 'ala nafsihi bin naqsi kana haluhu qariban. Maka barang siapa yang menjalani jalan mereka para sahabat, para salafus saleh, faqad ihtada, berarti orang itu mendapatkan bimbingan hidayah. Wa man salaka ghayra sabilihim, dan barang siapa yang tidak menjalani jalan mereka, wa dakhala fi kathrati su'al, dan dia masuk ke dalam banyak bicara, banyak pembahasan, banyak debat, wal qil wal qal, katanya dan katanya, fa in i'tarafa, kalau saja dia masih mengakui, lahum bil fadli, masih mengakui keutamaan para salaf, wa ala nafsihi bin naqs, dan mengakui kekurangan dirinya, kana haluhu aqrab, maka keadaan dia masih dekat dengan mereka. Tetapi yang lebih parah adalah sudah dia kasratus su'al wal bahs wal jidal wal qil wal qal, kemudian tidak mengakui keutamaan salaf, dan dia merasa bahwa dia memiliki keutamaan di atas mereka dengan banyaknya berbicara. Maka ini orang yang na'udzubillah ilmunya tidak bermanfaat. Sehingga kalaupun dia masih banyak bicara, masih banyak debat dan seterusnya, tapi mengakui, saya ini memang begini, saya jauh di bawah para sahabat, saya tidak bisa seperti para sahabat, mengakui keutamaan sahabat, maka dia masih benar. Artinya jalannya masih benar, akidahnya masih benar, manhajnya masih lurus, karena masih menyatakan mereka lebih afdal. Saya ini orang yang doer mulutnya, banyak bicara, ngomong sana ngomong sini segala macam dengan entengnya, memang saya ini orang-orang yang kurang iman, gak seperti para sahabat. Masih akram, halu qariban, keadaan dia masih dekat, keadaan dia masih dekat. Waqad qala Iyas ibn Muawiyah, ma min ahadin la ya'rif aiba nafsihi illa wa huwa ahmaq. Tidaklah seseorang yang tidak mengetahui kekurangan dirinya kecuali dia adalah orang yang dungu. Tidak seorang pun yang kemudian dia tidak mengenali aib dirinya, tidak mengenali kekurangan dirinya, kecuali dia adalah seorang yang ahmaq, dungu. Qila lahu, fama aibuka. Lihat, ada seorang yang menyatakan bahwasanya orang yang tidak kenal aib dirinya berarti orang yang dungu. Maka si yang diajak bicara tanya, kalau gitu aibmu apa? Qala kathratul kalam. Aib adalah banyak ngomong. Gara-gara ngomong kepada kamu ini kelemahan saya ini. Banyak bicara. Qul inna a'udzukum Allah. Wa in idda'a li nafsihi al-fadl wa liman sabaqahu an-naqs wal-jahl faqad dhalla dhalalan mubina. Berarti ada tiga keadaan. Pertama, man salaka sabilahum. Siapa menjalani jalan mereka? Faqad ihtada, maka dia mendapatkan hidayah, bimbingan petunjuk. Yang kedua, mereka dalam keadaan tidak menjalankan jalan mereka dalam masalah ini khususnya, yakni banyak bicara, banyak ngomong, banyak berdebat dan seterusnya, bantah-bantahan, tapi masih mengakui salaf bahwa mereka lebih utama dan dirinya lebih lemah, lebih rendah, banyak ngomong dan seterusnya, maka orang ini haluhu qariban, keadaannya masih dekat dengan salaf, seperti yang tadi dicontohkan. Orang dungu, orang yang tidak ngerti aib dirinya. Lah kamu aibnya apa? Aib saya banyak ngomong. Kekurangan saya adalah banyak bicara. Qadibina azakumullah. Keadaan yang ketiga adalah yang dia dalam keadaan sudah banyak bicara, banyak debat, banyak adu argumen dan seterusnya, tetapi da'ali nafsihi al-fadl, mengaku dirinya memiliki kelebihan, waliman sabaqahu naqs, dan menganggap bahwa orang yang telah lewat pada salaf memiliki kekurangan, wal jahl, memiliki kebodohan. Faqad dhalla dhalalan mubina, maka orang ini adalah sesat dengan sesesat-sesatnya, dengan kesesatan yang nyata. Wa khasira khusranan 'azima, dan dia rugi dengan kerugian sangat besar, dengan kerugian yang sangat besar. Wa bil jumlati fa fi hadhihi al-azman al-fasidah imma an yarda al-insan li nafsihi an yakuna 'aliman 'inda Allah aw la yarda. Maka di zaman saringkas ya, di zaman-zaman yang rusak ini, ini zaman beliau, zaman Ibnu Rajab. Apalagi zaman kita yang lebih rusak lagi, arsak. Ya. Nah, lebih parah. Afsad. Tinggal pilih. Imma an yardal insan li nafsihi, an yakuna aliman inda Allah, aw la yarda. Tinggal pilih. Maukah, ridhakah dia dianggap alim di sisi Allah? Atau tidak ridha? Illa bi an yakuna 'inda ahli zamani 'aliman, atau dia tidak ridha untuk jadi alim di sisi Allah, tapi pengennya saya ini alim dan dianggap alim di dunia, di penduduk zaman yang rusak ini, diakui ilmunya. Fa in radhiya bil awwal, kalau dia ridha dengan yang pertama, untuk alim dan diakui kedudukannya alim di sisi Allah Subhanahu wa taala, fal yaktafi bi 'ilmillahi fihi, maka cukup dengan ilmu Allah padanya. Ini apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan, hanya ilmu Allah, titik. Yani ilmu din dari Quran dan Sunnah. Wa man kana bainahu wa bainallahi ma'rifah iktafa bima'rifatillahi iyah, barang siapa yang antara dia dengan Allah memiliki ma'rifah, memiliki pengenalan, niscaya cukup Allah pun akan mengenali dia. Ini mengenali keadaan dia. Wa man lam yarda illa bi an yakuna 'aliman 'inda an-nas, adapun kalau seorang itu tidak ridha kecuali ingin dijadikan sebagai orang alim di tengah-tengah manusia, ingin diakui kealimannya di tengah penduduk zamannya, maka dia akan jatuh ke dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bersabda, man talabal 'ilma liyubahi bihi al-'ulama aw yumari bihi as-sufaha أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencari ilmu untuk membangga-banggakan dirinya di depan para ulama dan untuk mendebat para sufaha, orang-orang bodoh, atau untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepada dirinya, maka siapkan tempat duduknya dalam neraka. Maka hendaklah dia bersiap-siap untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini adalah syatrul hadis, potongan hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Uqaili dalam Ad-Du'afa dan Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Ibn Hibban dalam Al-Majruhin wal Ajuri dalam Al-Akhlaq wal Hakim wal Baihaqi dalam Syu'ab wal Khatib Al-Baghdadi dalam Jami' wa Ibn Al-Jawzi dalam Al-Ilal Al-Mutanahiyah. Dari hadis Ka'ab Ibn Malik wa qala Tirmidzi gharibun. Qultu, saya katakan kata muhaqqiq di sini, isnaduhu dhaif lidha'fi Ishaq ibn Yahya. Lakin lahu syahid, tetapi hadis ini memiliki pendukung-pendukung. Dari hadis Ibn Umar yang semirip dengan ini, dikeluarkan oleh Ibn Majah. Dan berkata Al-Busiri dalam Misbahul Zujajah, hadha isnadun dhaifun lidha'fi Hammad ibn Abdurrahman wa Abi Kurab. ويشهد له حديث جابر الذي مضى واما الشطر الاخير فقد ورد في حديث ابن عمر اخرجه الترمذي وحسنه. Adapun potongan yang belakang, yakni yang kalimatnya barang siapa yang mencari ilmu untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepada dirinya, falyatabawa maq'adahu minan nar, diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan derajat yang hasan, dan juga Ibnu Majah dan Ajuri dalam Al-Akhlaq. Wa isnaduhu munqati' antara Khalid ibn Duraik لم يسمع من ابن عمر كما في جامع التحصيل وقد دمج المصنف رحمه الله الحديثين. Dan musannif menyampurkan dua hadis. Yang pertama hadis lain, potongan kedua hadis lain. Mimma yuhimul qari annahuma hadisun wahid, sehingga tersamar dan dikira oleh pembaca bahwa itu adalah satu hadis. Khana bin na'azakumullah ala kulli hal. Bahwa hadis ini yang potongan pertama khususnya mendapatkan dukungan, yakni ada syahidnya, bahwasanya siapa yang mencari ilmu yubahi bihil ulama atau yumari bihis sufaha, maka mereka dikatakan la tabawa maq'adahu minan nar, hendaklah dia persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Wa qala Wuhaib, Ibn Wurd, rubba 'alimin yaqulu lahu an-nas 'alimun wa huwa ma'dudun 'indallahi min al-jahilin. Kata Wuhaib rahimahullah, bisa jadi ada seorang alim yang dikatakan oleh manusia dia alim, ternyata dia di sisi Allah termasuk orang-orang jahil, termasuk orang-orang bodoh. Wa fi sahih Muslim, dan dalam sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna awwala man tas'ar bihim an-nar thalatha, ahaduhum man qara'a al-Qur'an wa ta'allama al-'ilm liyuqala huwa qari' wa huwa 'alim wa yuqalu lahu qad qila dhalika thumma umira bihi fayushab 'ala wajhihi hatta ulqiya fin-nar. Awal pertama manusia yang dibakar dalam neraka adalah tiga orang. Salah seorangnya adalah orang yang membaca Al-Quran dan mempelajari ilmu. Untuk dikatakan bahwa dia adalah pembaca, dia ahli qira'ah, atau dia adalah seorang alim, ulama. Waqad qil, maka yaumul qiyamah nanti akan dikatakan, kamu sudah dikatakan alim di dunia. Thumma umira bihi, kemudian diperintahkan dia, fayushab ala wajhihi, kemudian dia diseret dengan wajahnya di bawah, hatta ulqiya finnar, kemudian dilemparkan dalam api neraka. Khonibdin a'azakumullah kumuslimin saya hormati. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sungguhnya agak panjang. Bahkan di sana Abu Hurairah ketika akan meriwayatkan, beliau ditanya oleh beberapa orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu dari Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, sampaikan kepada kami hadis yang kau dengar dari Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda kepadaku, dan tidak ada orang yang lain selain aku di rumah ini. Kemudian gemetar beliau sampai tidak bisa bicara. Diulangi lagi, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, laisa baini wa bainahu ahad, di rumah ini, wa syahiqa syahqatan, kemudian tarik napas panjang seperti orang yang akan mati begitu, terus diam lagi, tertunduk lagi, pucat dia wajahnya, berat untuk menyampaikannya. Sampai ketiga kali aku mendengar di rumah ini, dan dia mengatakan kepadaku, gak ada orang lain. Rasulullah SAW menyatakan, awwalu man tus'ar bihim an-nar thalatha, tiga orang yang pertama dibakar di dalam api adalah tiga manusia. Yang satu pembaca Quran, yang kedua adalah disebutkan, yang kedua dan yang ketiga adalah orang kaya yang bersedekah. Khonibrina azakumullah, yang ternyata sama ketiga-tiganya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena riya. Tetapi karena riya. Yang pertama yang berkaitan dengan bab kita adalah masalah ilmu. Ditanya yaumul qiyamah, diseret manusia yang pertama dan ditanya, apa yang engkau kerjakan dengan apa yang Allah berikan kepadamu dari kepandaian ilmu? Kata dia, ya Rab, aku mengajarkannya, aku menyampaikan ilmu, aku membacakan Al-Quran pada mereka. Dijawab, kadzabta, engkau berdusta. Tetapi engkau membaca Al-Quran liyuqal alim, qari, engkau berdusta. Sungguh engkau membaca Al-Quran hanya ingin disebut sebagai qari, dan engkau menyampaikan ilmu hanya ingin disebut sebagai alim. Thumma umira bihi fayushab ala wujuhihim finnar, kemudian diseret dengan wajahnya di bawah, dilemparkan ke dalam neraka. Demikian pula yang sedekah, ya Rabb, aku bersedekah, apa yang kau lakukan dengan apa yang Allah berikan kepadamu dari kekayaan? Dijawab, aku sedekah. Kadzabta, engkau berdusta. Bahwa engkau sedekah hanya ingin disebut sebagai seorang yang dermawan. Waqad qil, dan sudah disebut di dunia. Engkau sudah dipuji sebagai orang dermawan, orang dermawan. Tsumma umira bi fayushab 'ala wujuhihim fin nar. Maka dia pun diseret dengan wajah di bawah dan masuk ke dalam neraka. Yang ketiga, mujahid fi sabilillah. Apa yang kau kerjakan dengan apa yang Allah berikan kepadamu dari kenikmatan-kenikmatan? Ya Rabb, aku berjihad di jalanmu, berperang di jalanmu sampai aku terbunuh syahid. Kadzabta, engkau berdusta. Engkau berjihad hanya ingin disebut sebagai pemberani. Waqad qil, dan sudah dikatakan kepadamu bahwa engkau pemberani di dunia. Maka diperintahkan kepadanya, fa umira bihi fayushab ala wajhi finnar. Maka diseret dia dengan wajahnya di bawah, dilemparkan dalam api neraka. Justru orang yang pertama dibakar di dalam api adalah seorang yang punya ilmu, seorang yang menyampaikan ilmu, tetapi bukan karena Allah SWT, tapi hanya ingin diyukal alim, ingin disebut alim, ingin disebut hebat, ingin disebut sebagai orang yang begini, ahli hadis dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.